Sendiri dalam pikirku terkurung ruang dan waktu, melihat setiap kata terucap dari mulutmu. Berharap ada tentangku istimewa di matamu, tapi hanya dirinya yang ada dalam kalimatmu. Tak mungkin ada antara kau dan dia, seperti lagu-lagu cinta di dunia. Oh, tolong aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu, tatapmu harummu, ajaiku cara lupakan semua tentang dirimu, dirimu, dirimu, karena ku tak bisa. Semoga suka cover ala-ala kita. Thanks for watching. Jika kalian suka, jangan lupa di follow Instagramnya Aviukila, A-V-I-W-K-I-L-A. Dan juga jangan lupa subscribe di channel ini. Dan jangan lupa komen di bawah juga. Yes, yes. Dan jangan lupa juga like videonya ya. Thanks for watching. Share. Jangan lupa share. Thanks for watching. Makasih ya.